aku mendambah gejolak asmara. Kini ku merasa padamu hai nara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan. Kemana mata memandang, hanya dirimu yang selalu terbayang. Aku mendamba gejolak asmara. Yang ku rasa padamu hai nara. Jumpa dia di suatu pesta. Oh, apa yang ku rasa, hatiku berbunga. Lama ku mendamba gejolak asmara. Kini ku merasa padamu hai nara. Sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan. Kemana mata memandang.